Saatnya berita siang. Assalamualaikum Saudara Lun, berita siang edisi hari ini Sabtu 28 Oktober 2017 dibacakan oleh saya Ilham. Penemuan mayat terapung di Krung Perla hebohkan warga. Meski sudah lama dipesan, papan monografi desa di Aceh Selatan belum juga diserahkan. Tersangka pimpinan pondok pesantren pencabulan santri kabur dari Gayo Luas. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Maue, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, warga di Kecamatan Ranto Perla Aceh Timur dihebohkan dengan penemuan mayat yang mengapung di Krung Perla, tepatnya di lorong Gang Rukun, Desa Gedung Janeng, Gampung Berandang pagi tadi. Dari amatan Serambi FM yang datang ke lokasi, tampak kondisi mayat sudah mulai membusuk, bahkan bagian wajah nyaris tak berbentuk sehingga sulit dikenali. Namun diduga mayat ini berjenis kelamin laki-laki, diperkirakan berumur 30 tahun ke atas. Mayat ini masih tertutup pakaian baju dan celana panjang. Pada bagian lengan juga terdapat sendal yang diduga sengaja dimasukkan korban ke lengannya. Pada pinggang korban juga terkait kain. Mayat ini ditemukan pertama kali oleh pemancing warga Gampung Berandang Sabtu pagi tadi. Kemudian temuan ini dilaporkan kepada Keci dan Muspika Ranto Perla. Warga dari dua gampung, yakni Gampung Semanah Jaya dan Berandang, mengaku tak mengenali mayat tersebut. Seorang warga, Putra, mengaku tak ada warga Gampung Berandang dan Semanah Jaya yang hilang. Saudara Lun, Ketua Komisi 10 DPR RI, Teuku Rifki Harsha, menyatakan Laksamana Malahayati merupakan inspirasi bagi seluruh bangsa dalam perjuangan menegakkan keadilan. Teuku Rifki Harsha mengatakan Malahayati bukan saja pahlawan bagi kaum perempuan, melainkan juga bagi seluruh bangsa. Hal itu dikatakan Rifki Harsha menanggapi akan ditetapkannya Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional pada 2017. Menteri Pertahanan Ria Mirjad Ryakudu sebelumnya mengumumkan masuknya tokoh pejuang dari Tanah Aceh itu sebagai salah seorang pahlawan nasional yang akan diumumkan pada 10 November 2017 mendatang. Teuku Rifki Harsha mengakui bahwa DPR RI telah mengeluarkan rekomendasi berisi dukungan ditetapkannya Malahayati sebagai pahlawan nasional. Rekomendasi DPR RI itu dikeluarkan setelah Komisi 10 melakukan rapat dengar pendapat dengan Pengurus Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI, serta tokoh budaya dan sejarah Aceh, Pocut Aslinda Syahrul. Saudara Lun, sejumlah kecik di Kabupaten Aceh Selatan mempertanyakan realisasi pengadaan papan monografi desa yang dipesan beberapa bulan lalu melalui salah satu perusahaan rekanan penyedia. Namun hingga saat ini papan monografi desa tersebut belum juga diserahkan oleh rekanan kepada pihak desa. Persoalan itu disampaikan para kecik kepada LSM Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan atau Formak saat LSM itu melakukan kegiatan monitoring dana desa. Dari pantauan Formak, pengadaan papan monografi desa untuk Kabupaten Aceh Selatan ini dipesan kepada salah satu perusahaan penyedia atau rekanan yang berkedudukan di Kota Langsa, Aceh Timur dengan harga Rp15 juta per unit. Ketua LSM Formak Ali Zamzami mengungkapkan tidak ada suatu dokumen kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak perusahaan rekanan yang mengatur tentang jangka waktu pengerjaan dan lain-lain secara tertulis. Dengan tidak adanya suatu kontrak kerjasama yang jelas, ia khawatir sebab tidak tertutup kemungkinan akan ada masalah yang muncul dalam pengelolaan dana desa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, tersangka Tengku Yahya, 36 tahun, pimpinan pondok pesantren Nurul Fatah Cinta Maju di Kecamatan Blang Pegayon, Kabupaten Gayo Luas, yang merupakan pelaku pencabulan terhadap seorang santrinya, diduga telah kabur dari Kabupaten Gayo Luas setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang diduga melakukan kasus pencabulan terhadap seorang santriwati berinisial JM, 17 tahun, kemudian kasus itu baru terkuak 3 hari yang lalu, setelah korban bersama keluarganya melaporkan pimpinan pondok pesantren itu ke Mapolres Gayo Luas. Informasi dari kepolisian, tersangka pencabulan terhadap santriwatinya itu Tengku Yahya, pimpinan pondok pesantren, yang diduga telah kabur dan menghilang dari Blang Pegayon. Polisi menetapkan Tengku Yahya sebagai tersangka atas laporan korban. Kapolres Gayolues melalui Kasareskrim Ibtu Eko Rendi Oktama mengatakan, tersangka Tengku Yahya diduga telah kabur dari Kabupaten Gayolues. Polisi sedang melakukan pencarian, bahkan polisi juga sudah mengeluarkan surat penangkapan terhadap tersangka. Sederalun, seniman asal Simelu yang kini berdomisili di Yogyakarta, Yopi Andri, mengusulkan nama Museum Tsunami di Banda Aceh diubah menjadi Museum Semong. Ia mengusulkan sebaiknya diubah namanya menjadi Museum Semong dalam kurung tsunami. Usulan nama museum ini sebagai penghargaan kepada kearifan lokal dan khasanah lokal, sementara tsunami adalah istilah asing yang diadopsi dari bahasa Jepang. Yopi yang sudah berkeliling Nusantara menyampaikan kearifan lokal Semong menyatakan bahwa bangsa ini memiliki kearifan lokal dalam berhadapan dengan alam. Semong dalam bahasa Semelu adalah gelombang raya yang menggulung, merupakan peristiwa alam yang terjadi berulang kali di Semelu pada tahun 1883, 1907, dan terakhir pada 2004 silam. Semong kemudian menjadi ingatan kolektif masyarakat yang disampaikan dalam bentuk puisi lisan yang dituturkan turun-temurun. Syair Semong itu juga dipresentasikan dalam Forum Sastra Cinta Damai yang diselenggarakan Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme atau FKPT Yogyakarta bersama penyair Aceh Fikar Weeda. Sederalun, Induk Sepak Bola Dunia atau FIFA memutuskan untuk menambah jumlah anggaran untuk hadiah gelaran Piala Dunia 2018. 3 tahun lalu, pada Piala Dunia 2014, FIFA menganggarkan 358 juta dolar Amerika atau sekitar 4,8 triliun untuk hadiah para pemenang. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, anggaran tersebut meningkat sekitar 12%. Jerman, sang juara Piala Dunia 2014 kala itu, mendapatkan hadiah 35 juta dolar dan Argentina mendapat 25 juta dolar sebagai hadiah runner-up. Pada Piala Dunia tahun 2018 nanti, jumlah hadiah tersebut akan bertambah 3 juta dolar, masing-masing menjadi 38 juta dolar untuk juara dan 28 juta dolar untuk runner-up. Tak hanya peringatan pertama dan kedua yang berhak mendapat kenaikan hadiah, namun hadiah peringkat ketiga dan keempat pun turut dinaikkan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu, 28 Oktober 2017. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.